Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, saat ini para elit di tanah air seolah tak memperdulikan lagi kondisi rakyat, serta hanya peduli pada kepentingan dirinya sendiri, kelompoknya, atau partainya. Di sisi lain, fenomena ini mengakibatkan munculnya pandangan kondisi bangsa serta negara pasca reformasi tidak lebih baik jika dibandingkan di masa-masa sebelum reformasi atau di masa pemerintahan rezim Orde Baru. Seperti apa pandangan Hermawan Sulistyo atas pendapat ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, apa benar seperti itu kondisi bangsa dan negara kita sekarang ini? Emang dulu lebih baik, karena dulu nggak keluar aja nggak bisa terbit, nggak bisa apa, nggak bisa diketahui publik. Sebetulnya sama saja, kelakuan anggota DPR dulu juga sama aja. Yes man. Itu untuk Pak Harto, dan itu imbalannya juga uang dan privilege yang lain lebih buruk gitu, karena itu hanya stempel aja. Tetapi orang-orang itu juga yang tidak diganti tahun 98, jangan salah loh. Anggota DPR sekarang ini juga banyak warisan yang dulu dan sama aja. Pemerintahan itu praktis tidak berubah, menterinya tidak ada yang diganti, tidak banyak yang diganti pada saat itu gitu. Jadi ini banyak penumpang-penumpang gelap di tikungan, semua orang udah tahu gitu. Lantas menurut sisi Bapak, apakah masih ada pihak-pihak yang berada di dalam maupun di luar sistem yang masih mengupayakan adanya perbaikan? Ya kalau sistem dalam pengertian seluruh segmen yang masuk ya banyak. Yang di luar sistem yang masih bertarung itu ya nggak begitu banyak sebetulnya ya. Tapi mereka nunggu momen aja lagi kan gitu. Mereka kecewa dengan perkembangan kayak gini dan itu sebagian kesalahan kita. Karena dulu kita naif sekali bahwa pikirannya semua orang itu punya niat baik buat bangsa ini, ternyata maling semua kan gitu. Baik Pak Her, ada yang berpendapat kondisi ini terjadi lantaran publik dan elit masih banyak yang salah mempersepsikan demokrasi. Seperti apa pandangan Bapak? Substansinya yang penting. Paham mengenai perwakilan politik aja tidak. Misalnya kalau orang mengikuti pemilu kada, itu sudah demokratis bahwa anggota DPR, anggota DPD sudah terpilih ke Senayan, itu sudah demokratis, kayak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.